Bismillahirrahmanirrahim. Ayat siwar jami'an kullu hadis. As-siwar kullu hadis. Andal kibar jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Haddathana Abu Nu'aym. Abu Nu'aym man hu? Al-Fadl ibn Dukain. Wa huwa mimman akhadha ujrat at-ta'dhis at-tahdits huwa wa afwan muslim wa ghayruhuma. Dia salah seorang yang mengambil upah ketika mengajarkan hadis. Demikian pula Afwan bin Muslim. Meskipun demikian, Imam Muhammad tetap mengatakan huwa rajulun thiqah. Dia adalah seorang yang terpercaya. Dan sebagian ulama membolehkan untuk mengambil upah kalau memang tidak ada kesempatan lagi untuk berusaha, hanya sekedar untuk makannya, tidak bertujuan untuk menumpuk harta. Dan tentunya bagi manusia tidak mengapa untuk memberikan syafaat. Jadi misalnya ada seorang mudarris, pengajar, waktunya habis untuk mengajar, dan kalian kasih rekomendasi, tolong bantu itu ustaz, nah ustaz tersebut atau mudarris tersebut. Karena nanti kalau terus mengajar, sementara anak istrinya juga butuh makan. Mungkin kalau dia kerja, santri-santrinya akan apa, kewalahan, sering kosong pelajaran. Adapun berkaitan dengan ilmu umum, yang demikian tidak ada masalah untuk mengambil upah. Seperti mengajar kedokteran, tentang kedokteran, ataupun ilmu pertanian, ilmu perdagangan, bahkan juga sebagian membolehkan ia mengajarkan bahasa Arab, jadi untuk mengambil upah, ditarif sekian belajarnya. Ini berkaitan ilmu dunia. Tentunya bagi yang bisa berusaha sendiri akan jauh lebih baik. Karena Daud alaihissalatu wassalam la yakul illa min amali yadih. Bahwa Daud alaihissalatu wassalam tidak makan kecuali dengan hasil usaha tangannya. Nabi Muhammad SAW juga sebagai penggembala kambing. Bahkan semua anbiya war rusul, ma min nabiyyin ba'ats illa wa huwa ra'il ghanam. Tidak ada nabi yang diutus kecuali pasti penggembala kambing. Sebagian ulama menyebutkan kenapa menggembala kambing? Mungkin adalah sebagai latihan. Karena nanti mengajak kepada umat latihan tersebut dengan menggembala kambing, harus bersabar dan lain sebagainya. Di antara ucapan Abu Nuaim, la yu'khadz al-hadis illa min rajulin amin arifin birrijal. Tidak boleh diambil hadis kecuali dari orang yang jujur. Diperhatikan di sini. Arifin birrijal, mengetahui tentang rijal. Abu Nuaim siapa namanya, Syu'bah siapa namanya, bagaimana kedudukan dia. Nah, ini mengetahui rijal. Ma'rifatu ma'rifatu ma'anil hadis nisful ilm. Mengetahui rijal nisful ilm, mengetahui makna hadis separuh ilmu. Dan mengetahui rijal hadis juga separuh ilmu. Mengusahakan walaupun mungkin demikian keadaannya, itu sangat berpengaruh. Kalian latihan untuk bahas, minimal mungkin punya takrib dulu. Setelah itu nanti berkembang punya tahdhib-tahdhib, bisa kembang lagi punya syiar min alin nubala. Dan juga buku-buku rijal yang lain, mungkin tarikh Imam Bukhari, qaul Imam Az-Zahabi. Ini untuk perluasan wawasan, perluasan keilmuan. Suatu hari Yahya bin Ma'in menguji dengan 30 hadis. Dan ingat waktu itu oleh Imam Ahmad, jangan kau uji, dia adalah seorang yang siqah. Kemudian betul-betul Yahya bin Ma'in mengujinya. Sampai Abu Nu'aim marah, anta fa'alta kada, kalian melakukan demikian. Kemudian Yahya bin Ma'in ditendang sampai keluar dari dalam toko. Dan dia pun dengan tendangan itu lebih senang, karena betul-betul mengetahui bahwasanya Abu Nu'aim adalah seorang yang siqah. Semisal dengan ini adalah Imam Bukhari. Walaupun sebagian menafikan hal itu, tapi kebanyakan dalam kutub Mustalah Hadis disebutkan ujian sebanyak 100 hadis yang dibolak-balik diujikan kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari bisa menjawab satu persatu dengan urut. Nah, sungguh luar biasa kekuatan hafalan yang dimiliki oleh Imam Bukhari. Hadatsana Abu Syihab wa huwa Musa bin Nafi' Al-Hannat An-Nubai Al-Himtah Al-Basri Al-Hannat Al-Basri, penjual gandum. Diperhatikan-perhatikan, nah, dilihat baik-baik mana punya. Apa tadi Al-Hannat? Artinya apa? Penjual, penjual gandum. Seorang muhaddis. Namun dalam Sahih Bukhari tidak disebutkan kecuali di tempat ini saja. Ini sangat sedikit. Bahkan hanya satu tempat ini saja, Abu Syihab Musa bin Nafi'. Qala qadimtu mutamatti'a Makkah bi umrah. Aku tiba di Makkah mutamatti'a dengan umrah, tamattu, umrah dan haji. Wa dakhalna qabla tarwiyah bi salasati ayyam. Maka kami masuk ke Makkah sebelum 3 hari dari hari Tarwiyah. Waqali unas, maka manusia mengatakan kepada diriku, min ahli Makkah, dari penduduk Makkah, tasirul an hajjatuka makkiyah. Kalau begitu hajimu itu haji dari Makkah. Ini diingkari oleh manusia. Pada khautu ala Atha, dia minta fatwa tentunya. Maka aku masuk menemui Atha, Atha bin Abi Rabah. Dia adalah mengetahui, dia adalah budak perempuan dari penduduk Makkah. Siapa namanya? Siapa masih ingat? Habibah bintu Maisarah. Kalau ibunya bernama Barakah. Adraka mi'atain sahabah, dia berjumpa dengan 200 sahabah. Bahwa a'lamun nas fil manasik, dia paling berilmu tentang tata cara melakukan ibadah haji. Wa tahajja 70 marrah, dia berhaji sebanyak 70 kali. Atha bin Abi Rabah, tubuhnya banyak cacat. Pertama, dia kulitnya hitam. Yang kedua, kulitnya rambutnya sedikit. Aftosh, hidungnya pesek. Asal, tangannya lumpuh. Arad, kakinya pincang. Awar, buta sebelah. Kemudian di akhir, ama, buta. Ini sudah budak, kulitnya hitam, rambutnya sedikit, hidungnya pesek, tangannya lumpuh, kakinya pincang. Namun kita lihat bagaimana semuanya dia dalam beribadah, melakukan ibadah haji sebanyak 70 kali. Telah lewat penyebutan kisah Sulaiman bin Abdul Malik bersama dua putranya. Ingin bertemu dengan Atha. Sulaiman bin Abdul Malik adalah seorang khalifah. Didapatkan Atha sedang sholat. Begitu selesai sholat, Atha tidak menghadap kepada khalifah, tapi menghadap kepada manusia. Lam yazalu yas'aluna al-manasik. Mereka terus-menerus bertanya tentang manasik, tata cara melakukan ibadah haji. Kuma, maka Sulaiman menyatakan, panggillah kamu berdua. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendaknya kalian senantiasa mencari ilmu, karena aku merasa hina di depan budak yang hitam ini. Allah angkat derajatnya dengan keilmuan. Inna Allah yarfa bihal kitab yaqwaman wa yadu bihi akharin. Hadis Umar bin Khattab, sunnah Allah mengangkat dengan Quran ini beberapa kaum dan merendahkan yang lainnya. Coba lihat bagaimana Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, Abu Jahal, paman Rasulullah SAW, Abu Talib, paman Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang mulia, kabilahnya tinggi dari Quraisy. Namun tatkala ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hinakan. Lihat Salman Al-Farisi, berkali-kali jadi budak, dijual sana sini, berjumpa dengan beberapa pendeta untuk berjumpa Rasulullah SAW. Dan kesungguhannya Allah angkat derajatnya Salman Al-Farisi. Dia termasuk orang yang ahli dalam strategi perang. Ketika kaum muslimin dikepung, maka Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membuat parit keliling. Waktu itu Rasulullah SAW juga berusaha untuk mengangkat tanah dan sebagainya. Sampai Jabir bin Abdullah merasakan keluar hawa Rasulullah SAW dalam keadaan letih, lapar. Akhirnya Jabir bin Abdullah pulang. Nah, dia memiliki kambing kecil dan juga memiliki sedikit tepung. Jabir menyembelihnya. Istrinya suruh masak. Kemudian istrinya mengatakan kepada Jabir supaya memanggil Rasulullah dalam beberapa orang saja. Namun Rasulullah SAW memanggil seluruh. Ia menggali parit sebanyak 400 lebih. Dan sebelum dimakan daging dan gandum tersebut, Rasulullah SAW berdoa. Sampai akhirnya mereka semua makan dengan kenyang. Namun seakan-akan daging itu tidak berkurang sama sekali. Tepungnya pun juga tidak berkurang. Barakah doa Rasulullah SAW. Jadi saat kita lihat Salman Al-Farisi diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Coba Bilal bin Abi Rabah juga jadi budak disiksa sampai Abu Bakar lewat melihat Bilal bin Abi Rabah disiksa. Kemudian ditawarkan siapa yang membeli budak ini. Abu Bakar membelinya. Tawaran sekian, Abu Bakar membelinya. Kemudian mereka mengatakan kalau engkau menawar separuh saja, aku beri. Abu Bakar mengatakan, kalau kalian naikkan lipat dua kali, aku akan beli. Lihat bagaimana Bilal menjadi muadzin Rasulullah SAW dikenang sepanjang masa. Ketika Rasulullah SAW meninggal, beberapa saat Bilal tidak melakukan adzan. Setelah itu adzan kembali. Dengan adzannya Bilal menjadikan manusia menangis mengingat Rasulullah SAW. Demikian pula Abdullah bin Maktum, seorang yang buta, muadzin Rasulullah SAW. Kan Abdullah bin Maktum la yu'adzin hatta yuqal asbahta asbahta. Dia tidak adzan sampai dikatakan asbahta asbahta, kamu telah masuk waktu subuh, kamu telah masuk waktu subuh. Baru Abdullah bin Maktum mengumandangkan adzan. Ini juga kalau memang orang buta tadi betul-betul suaranya lantang bagus, maka dijadikan dia tetap menjadi muadzin, tapi nanti yang melihat masuknya waktu adalah orang lain. Sebagaimana para sahabat memberitahu kepada Abdullah ibn Abi Maktum. Kana bilal yu'adzin, nah, kana bilal yu'adzin bil lail wa kullu washrabu hatta yu'adzin Abdullah bin Maktum. Fi riwayah kana Abdullah bin Maktum yu'adzin bil lail wa kullu washrabu hatta yu'adzin Bilal. Untuk dalil yang kedua tadi sebagaimana mengatakan maghlub, terbalik. Sebagaimana mengatakan tidak terbalik. Boleh jadi waktu itu biasanya Bilal adzan pertama, mungkin waktu itu lambat, terlambat bangunnya, kemudian diganti oleh Abdullah bin Maktum. Bisa jadi. Yang jelas Bilal adzan pada yang pertama. Setelah itu Abdullah bin Maktum yang adzan pada waktu subuh. Dan dia tidak melakukan adzan sampai apa tadi? Yuqal asbahta asbahta. Tidak usah sibuk pertanyaan, aja dengarkan. Dengarkan. Fadakhatu ala Atha astafti. Aku masuk menemui Atha, aku minta fatwa kepada beliau. Faqala, maka Atha mengatakan haddatsani Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Abuhu Abdullah sahabil jalil. Afdal min Jabir. Wajadduhu musyrik. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram, Amr di sini musyrik. Jabir mengatakan ma takhallaftu ghazwah qad illa yawm Badr wa Uhud mana'ani abi. Aku tidak pernah absen dalam perangan sama sekali kecuali pada perang Badar dan perang Uhud karena ayahku melarang. Perang Badar perang yang tidak ada persiapan. Tujuannya untuk menjumpai para pedagang yang datang dari Makkah. Ternyata Abu Sufyan mempersiapkan pasukan yang besar untuk menyerang Rasulullah para sahabatnya. Sampai Rasulullah mengatakan, Allahumma in tuhlik hadhil isabah innaka lan tu'bad fil ard. Ya Allah, kalau engkau binasakan kelompok kecil ini, engkau tidak akan disembah di dunia. Allah kabulkan doanya, pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar. Kam min fa'atin qalilah khalabat fi'atan katsirah bi'inillah. Betapa banyak pasukan kecil mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun perang Uhud, ayah Jabir melarangnya. Abdullah berpesan kepada Jabir untuk berbuat baik kepada adik-adiknya yang 9 jumlahnya perempuan. Semuanya perempuan. Dan juga berpesan agar hutang-hutang Abdullah dan ayahnya dilunasi. Dan Abdullah merasakan akan terbunuh pada peperangan awal dari perang Uhud. Ternyata betul sesuai dengan firasat Abdullah bin Amr bin Haram. Dikuburkanlah jasad Abdullah bin Amr bin Haram dengan orang lain. Setelah 6 bulan lamanya, hati Jabir terasa tidak enak. Kalau bercampur dengan orang lain, akhirnya digali lagi. Didapatkan ternyata jasadnya masih utuh dalam tempo 6 bulan, kecuali sedikit di telinganya. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kira bahwasanya orang-orang berperang jalan Allah dalam keadaan mati. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah, diberikan rezeki. Kemudian Jabir memilih untuk menikah dengan janda. Rasulullah mengatakan, halla tazawwad bikra tula'ibuka tula'ibuha. Nah, kenapa engkau tidak menikah dengan gadis supaya dia bermain-main dengan dirimu, kamu bisa bermain-main dengannya? Maka Jabir menyebutkan uzurnya tadi. Rasulullah mendoakan barokah kepada Jabir. Kemudian hutang-hutangnya dilunasi. Waktu itu hendak panen kurma. Dan Jabir mengira kalau hutang ayahnya tidak akan terlunasi karena saking banyaknya. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW meminta bantuan Rasulullah mendoakan. Sampai mereka-mereka bisa terpenuhi hutang-hutangnya. Dan seakan-akan kurma tersebut tidak berkurang sama sekali. Dan juga mujizat Rasulullah SAW. Itulah Jabir bin Abdullah. Termasuk banyak meriwayatkan hadis. Anau hajja man Nabi SAW. Bahasanya beliau melakukan ibadah haji bersama Nabi yauma saqal badan. Hari tatkala menggiring hewan sembelihan. Ma'ahu beserta beliau. Waqad ahallu bil hajj. Dan mereka telah melakukan ihlal haji mufradan. Haji saja tanpa umrah. Waqala lahum. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, ahillu min ihramikum. Jadi hendaknya kalian jadikan tahallul dari ihram kalian. Jadi menjadikan umrah lebih dulu. Bitawaf al-bait, untuk tawaf keliling Ka'bah. Wabayna as-safa wal-marwah, antara Safa dan juga berjalan dari Safa menuju Marwah. Waqassiru, dan pendekkan rambut kalian. Thumma aqimu halal, kemudian kalian tegakkan tahallul, kalian kondisi tahallul. Hatta idza kana yaumut tarwiyah, sampai nanti pada hari tarwiyah, hari keberapa kemarin sebutkan syur tarwiyah hari ke-8. Fa ahillu bil hajj, maka lakukan ihlal pelaksanaan ibadah haji. Wajahul lati qadimtum biha mut'ah, menjadikan kalian tiba dengannya itu adalah mut'ah. Itu penggabungan antara haji dan umrah. Untuk umrah dulu baru haji. Wa qulu kaifa naj'aluha mut'atan wa sammainal hajj. Mereka para sahabat mengatakan, bagaimana kami menjadikan itu mut'ah? Umrah haji. Dan kita sebutkan ketika ihlal itu dengan haji. Wa qala if'alu ma amartukum. Maka kalian mengatakan, lakukan apa yang kuperintahkan kepada kalian. Walaula anni suktu al-hajya lafa'atu. Kalau seandainya aku tidak membawa sembelian, aku akan lakukan juga. Mithal ladzi amartukum, sebagaimana aku perintahkan kepada kalian. Walakin la yahillu minni haram. Akan tapi, la yahillu minni mahrima alayya, tidak halal bagi diriku yang diharamkan bagi saya. Diharamkan untuk tahallul karena membawa sembelihan. Hatta yablugha alihati mahillah, sampai sembelihan itu tempatnya, ini sudah disembelih. Fafa'alu, maka mereka pun melakukannya. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, siapa di sini Abu Abdullah? Musannif al-Bukhari. Abu Syihab laisa lahu musnad illa hadza. Abu Syihab tidak memiliki musnad kecuali ini. Kecuali tempat ini saja. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya telah lewat bagi mereka-mereka yang saqa ma'ahu al-hadi, la yahil hatta lahara al-hadiya. Bagi yang membawa sembelian, maka tidak tahallul sampai hewan itu disembelih. Demikian pula kita lihat anna aqwan nas la tutabar al-ibrah bid-dalil min al-Qur'ani wa sunnah, bahwa aqwalun nas la tutabar, ucapan-ucapan manusia tidak dianggap. Innamal ibrah ma ad-dalil, yang dianggap itu adalah dalil min al-kitab wa sunnah, dari Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itulah, jangan seperti orang-orang musyrikin, orang-orang kufar. Wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Jika dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan, demikianlah kami mendapatkan nenek moyang kami. Ini bukan hujjah. Sama nanti kalau kalian mendakwahkan manusia, tidaklah, tidak usah kalian selamatan. Ya kalau ingin sedekah ketika masih hidup aja lah. Sedekah yang sebanyak-banyaknya. Jangan baru mati nanti baru sedekah. Kadang ingin sedekah tapi hutang. Padahal hutang lebih didahulukan daripada memberi makan kepada orang lain. Karena itu akan menjadi halangan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ditunaikan hutang-hutangnya. Mereka akan mengatakan, sebelum kamu lahir sudah ada selamatan. Mbah-mbah kami juga demikian. Bahkan ini ajaran Wali Songo. Begitu ajaran Wali Songo. Wali Songo juga penyebutan yang salah kaprah. Masa wali di Indonesia cuma 9. Orang beriman, beramal soleh itu wali Allah. Orang bertakwa adalah waliullah. Orang yang cinta Allah Rasulnya juga waliullah. Orang yang melakukan perkara-perkara fardu dan sunnah juga waliullah. Banyak. Keras kepada orang kafir, sayang kepada kaum mukminin adalah waliullah. Sifat-sifat wali-wali Allah banyak. Tapi begitulah. Nanti ketika dikatakan masa wayang tidak boleh, ini kan ajaran Wali Songo juga. Nah, cerita yang tidak ada sanadnya. Yang lebih aneh, mereka menggambar. Katanya Wali Songo ini dari Arab. Saya lihat 9 Wali Songo itu tidak ada yang wajahnya satu pun wajah Arab. Ini wajah orang Jawa itu. Dipasang di rumah-rumahnya. Bagaimana katanya dari Arab wajahnya orang Jawa? Kita bisa melihat karena sudah melihat langsung orang Arab itu bagaimana. Ini ada ciri-ciri khusus. Kecuali kalau lama Indonesia, kemudian nikah juga keturunan Indonesia, itu lain halnya, mungkin agak sulit dibedakan. Tapi kalau memang asli Arab, itu mudah dibedakan. Biasanya hidungnya mancung. Nah, alisnya banyak yang menyatu. Nah, di sini tebal. Berjenggot lebat. Wah, kata. Matanya lebar. Dalam hadis yang mulia ini juga bahwa bagi mereka-mereka yang telah lewat tadi tidak membawa sembelian, jadikan umrah dulu. Setelah itu baru apa? Baru ihlal. Dan wujubu ta'ati Rasulullah SAW. Wajib menaati Rasulullah SAW. Perintah-perintahnya ditaati. Da'uni matrahtukum. Innama ahlaka man kana qablakum kahtu masailihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Tinggalkan. Abang tinggalkan untuk kalian, karena sungguhnya kebinasaan orang sebelum kalian tatkala menyelisihi nabinya, banyak bertanya dan menyelisihi para nabi. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, terjadi kebinasaan karena menyelisihi nabi tersebut dan juga banyak bertanya. Bisa diartikan kasrah masailihim, artinya banyak mengemis. Tayyamaji malah ada soal. Entahyanu, kamu kalau ada hadisan. Hadis man. Entah. Jabir bin Abdullah. Hadis Jabir bin Abdullah. Ini harus dilihat. Siapa menyebutkan man hadal hadis kawiyat hujjatuh? Ibrahim. Siapa yang hafal hadis kuat hujjahnya? Anda Hamzah. Amin Sirin. Man yadhkuru? Imam Syafi'i. Man istadalla bisunnah aflaj. Anda manil qail. Enuman. Anda Muiz. Manil kuru. Ibn Abdul Bar. A'lamuna ahfaduna min hadithi man. Manil kuru. hadis Abu Hurairah, hafadhu fakullu hafidin imamu, hafalkanlah setiap hafid adalah imam, anda imam. Manil qail? Al-Imam Ar-Rahabi. Fakul hafidin imamu Ar-Rahabi. Apakah seorang yang berhaji harus memilih korban? Bagi yang tidak mampu bisa berpuasa. Berapa hari puasanya? Siapa menyebutkan? 10 hari, 3 hari di mana? 3 hari di mana? Ketika di sana, kemudian yang lainnya di rumah. Ya, pertanyaan apakah batal? Nah, tidak. Fattakullahu masata'tum. Bahwa kita mati sambil baca Quran, kita hidup di akhirat masih baca Quran. Yang jelas cuma surrajul alama mata fi. Dibandingkan seorang tatkala dia meninggalnya. Jabir bin Abdullah. Ini keuntungan yang besar bagi orang istiqomah. Apa hukum memiliki cita-cita menjadi pemain sepak bola? Kalau kalian yang cita-cita, insya Allah tidak menang, tidak bisa mendapatkan piala dunia. Nah, tubuhnya kecil. Allah alam mungkin kalau sudah 100 tahun lagi, banyak makan gizi, mungkin anak-anak kalian besar-besar, tinggi-tinggi. Apakah hukum seorang yang menjawab salam dengan menjawab salamnya lirih? Selama dia menjawab salam, insya Allah sudah terbebaskan dari tanggungan. Apakah boleh makan makanan cara bid'ah, tahlilan dan sebagainya? Jangan. Aisyah radhiyallahu anha mengingkari hal tersebut. Kunna nara anal istima' ba'da dafa minan niyahah. Ini para sahabat. Kami para sahabat menilai bahwa berkumpul-kumpul ala ta'am ba'da dafan setelah penguburan mayit itu termasuk niyahah. Dan hasil niyahah sendiri adalah diharamkan. Sebagaimana perkataan Ma'mar bin Rashid tatkala dia dikasih perlakuan beliau atau perbuatan beliau. Dikasih hasil dari buah-buahan, hasil dari niyahah, beliau berusaha memuntahkannya. Inilah pandangan para sahabat. Bahwa kumpul-kumpul makan-makan selesai penguburan jenazah termasuk niyahah. Rasulullah SAW menyatakan isna'u li Ali Ja'far ta'aman wa atahum ma yasaluhum. Sebagian menghasankan Nabi Syekh Mubin bin Hadil Wadu'i melemahkan karena di dalamnya ada Khawad bin Sarah. Buatkan makan untuk keluarga Ja'far. Karena Ja'far itu terbunuh. Bahkan kedua tangannya terpotong. Dan Allah akan ganti nanti dengan sayap bisa terbang di surga Allah SWT. Untuk Ja'far bin Abi Thalib. Asy-Syahid Rasulullah merintahkan kepada manusia untuk membuat makanan bagi keluarga Ja'far. Jadi bukan yang justru meninggal ditambah lagi beban. Kadang orang miskin karena tradisi 3 hari 7 hari harus ngutang-ngutang, harus selamatan, kalau enggak nanti bagaimana? Tetangga-tetangga akan mengatakan kepada kami. Itu hanya memberatkan. Memberatkan kepada manusia. La yadkhulunnah man kana yaqulu bi miskalah 6 habba khaddal min kibr, tidak akan masuk surga. Alhamdulillah masun, yang dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Apakah ini mutlak selama-lamanya? Kalau dia orang yang muslim, insyaallah tetap mendapat jaminan surga, walaupun mungkin berapa saat untuk tinggal di neraka. Dalam perkara wudu, apa saja yang masuk sunnah? Jumhur mengatakan sunnahkan untuk membaca basmalah sebelum wudu. Tapi hadis berkaitan basmalah ketika hendak wudu dilemahkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Namubil bin Hadil Wadi. Apa ada dalilnya kalau jin makan asap? Nah, saya tidak tahu. Nah, jin makan asap. Kalau ngerokok mungkin. Nah, jin ngerokok. Nah. Karena pernah ada seorang diruqyah pokoknya tidak berhenti. Ngerokok terus, kalau tidak dikasih rokok, pisau-pisau. Nah, itu mungkin dari jinnya. Pernah kesini juga, ya. Nah, kalau tidak ngerokok, pokoknya marah-marah. Tayyib ilahuna subhanahu wa ta'ala.